Apa hukum menikahi sepupu dua kali atau tiga kali? Sepupu bukan mahram, maka diperbolehkan, yakni anak paman atau anak bibi.